putih-putih berarak pulang, terbang menerjang badai. Tinggi di awan, menghilang di langit yang hitam. Selamat berpisah. Jadinya aku harus menunggu hari bahagia seperti dulu. Terima kasih kembali yang selalu